bahwasanya muhkam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih sebaliknya. Ulun ambil atau ulun nukil sedikit perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, yukhbiru ta'ala anna fi fil qur'ani ayatun muhkamat hunna ummul kitab ay bayyinatun wadihatud dalalah dal tibasa fiha ala ahadin minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan induk Al-Qur'an. Muhkam diterjemahkan induk Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak tersembunyi pada semua orang. Inilah ayat-ayat yang muhkam dan inilah inti bahasan kita. Inilah yang kita amalkan. Dan sebagian para ulama juga menerangkan bahwasanya ayat-ayat yang muhkam dalam istilah ulama ahli usul itu adalah ayat-ayat yang yakni diturunkan secara global, berarti kan rata-rata ayat Al-Qur'an seperti itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara global mujmal, seperti wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tidak diterangkan tata caranya, global. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, global, tidak diterangkan ini persyaratannya, apa saja yang kena zakat, apa saja persyaratannya, kapan dikeluarkan, berapa dikeluarkan. Makanya dalam bahasan usul ada yang namanya mujmal dan mubayyan. Ayat yang global, ada ayat yang kemudian mubayyan, diterangkan secara detail. Bisa diterangkan dengan ayat yang lain atau rata-rata dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka untuk makna muhkam dan mutasyabih yang khusus berkaitan dengan ayat-ayat yang memiliki makna yang banyak, maka inilah lahan, inilah tempat, atau inilah yakni kawasan para ulama yang menerangkan, ulama tafsir untuk kita. Kita telah sebutkan bahwasanya tafsir Al-Qur'an itu ada yang difahami semua orang karena ia berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan. Walaupun untuk kasus kita lewat terjemahan pun kita akan faham ayat-ayat yang menerangkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya, pada dirinya, asma dan sifat, kita faham. Ada lagi tafsir Al-Qur'an yang difahami oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Makanya kita dapati disebutkan dalam sebuah riwayat sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW turun kepada beliau surah An-Najm, beliau bacakan ke depan khalayak orang-orang kafir Quraisy. Di ujung surahnya Nabi Muhammad SAW kemudian sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Allah berfirman, maka sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah ia. Nabi Muhammad sujud dan semua mereka ikut sujud karena terkesima. Karena mereka terkesima dengan yang disampaikan Nabi Muhammad, karena mereka faham isinya. Kenapa? Ini bahasa saya. Dan tidak sedikit para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Yang lain pun demikian sebenarnya, tapi memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan Al-Walid Ibn Al-Mughirah, di antara petingginya orang kafir Quraisy, bahkan mungkin yang paling seniornya, itu hampir masuk Islam. Hidayah milik Allah. Dia tahu kebenaran yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, karena dia faham. Ini bahasa saya. Nah, ada lagi tafsir Al-Quran yang difahami hanya oleh para ulama. Nah, itulah para ulama ahli tafsir yang menerangkan kepada kita. Dan jangan sampai kemudian kita memposisikan diri layaknya mereka. Ya. Hingga kemudian seorang dengan mudahnya berpendapat ayat ini maksudnya kurang lebih menurut saya, subhanallah. Enggak perlu. Kita punya prinsip bahwasanya jika ada seorang sahabat menafsirkan satu ayat Al-Quran, kita cukupkan dengan penafsiran itu. Tapi jika ada dalam satu ayat, dua sahabat menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat yang berbeda, ambil salah satunya. Tidak perlu Anda bikin pendapat ketiga. Dan seterusnya. Ambil salah satunya. Itu prinsip seorang Muslim berkaitan dengan tafsiran Al-Quran. Mencukupkan diri dengan salah satu penafsiran para ulama dari kalangan para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang ada orang yang seperti itu. Baru baca sedikit, baca terjemahannya, lalu kemudian menurut pendapat saya. Tidak bisa. Karena Al-Quranul Karim, para ulama yang rabbani seperti itulah kemudian yang memahami maksudnya. Cukupkan diri ini dengan memahami apa yang mereka terangkan. Jadi sebagai rekap, ulang secara umum, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu dilihat dari keumuman dan kekhususan. Maka muhkam dan mutasyabih dilihat dari keumumannya. Al-Quran semuanya muhkam dengan makna kokoh, kuat, mantap, indah, jelas. Dan semua ayat Al-Quran juga mutasyabih dengan makna serupa. Keindahannya serupa, bahkan ayat-ayatnya. Tapi kalau kemudian difahami secara khusus, maka muhkam adalah yakni ayat yang maknanya yakni jelas tidak tersembunyi. Sedangkan mutasyabih itu sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian ulama usuliyin menyebutkan dengan istilah mujmal dan mubayyan. Semakna. Kita akan sebutkan di sini. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman 205. Tapi sebelumnya ulun ingin rekap sedikit. Perhatikan halaman 203. Makna muhkam dan mutasyabih menurut istilah. Muhkam dan mutasyabih memiliki dua makna. Makna umum dan makna khusus. Pertama, muhkam dan mutasyabih yang bermakna umum. Sesungguhnya muhkam dan mutasyabih dengan makna yang umum, maka keduanya hampir memiliki makna yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah mensifati Al-Quran, isi Al-Quran, yakni dengan muhkam. Allah mensifati semua isi Al-Quran, atau seluruh isi Al-Quran, bahwa ia adalah muhkam. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 1, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya adalah, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha bijaksana, maha teliti. Jadi terjemahannya di sini adalah, uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya tersusun rapi. Maksudnya ialah, diperkokoh, dan diperindah. Kabar-kabarnya benar. Perintah dan larangannya adil. Tidak pernah Allah menzalimi seseorang. Kabar-kabarnya benar karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau adalah orang yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena beliau mengkhabarkan berita-berita tentang umat masa lalu. Dan juga beliau menyampaikan berita-berita yang akan datang. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam kala itu bisa baca dan tulis, maka sangkaan orang-orang kafirin, musyrikin, Quraisy akan benar. bahwasanya Muhammad itu dia pintar baca. Dia menyampaikan kepada kita itu karena dia baca kitab-kitab dahulu. Tapi beliau buta. Karena beliau menyampaikan perkara-perkara yakni yang telah lalu dari para nabi dan rasul dan bagaimana sejarah mereka. Di antaranya bagaimana mereka dibinasakan juga untuk yang tidak beriman kepada rasulnya. Dan kemudian berita masa mendatang. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan di bahasan sebelumnya juga, kenapa penting sekali kita mempelajari yakni prinsip ini, manhaj ini. Kayak perhatikan sedikit ulun ya. Di halaman 200. Perhatikan di halaman 200. Di bagian faedah. Di bagian faedah kenapa kemudian kita atau para ulama Islam memberikan kepada kita kaedah. Kalau misalnya secara zahir ayat itu bertentangan, maka cara pertama gabung dulu. Kalau kemudian tidak mungkin adanya penggabungan, maka dipelajari mana yang nasikh, mana yang mansukh. Mana ayat yang turun lebih akhir hingga dia menghapuskan ayat sebelumnya. Mana sabda Nabi Muhammad yang disabdakan lebih akhir hingga dia menghapuskan yang sebelumnya. Jika tidak ditemukan juga, baru kemudian cara yang ketiga adalah at-tarjih. Dibenarkan salah satu di antara dua dalil dengan sebab-sebabnya. Dan semuanya lahan adalah para ulama yang berbicara. Nah, di antara faedah mempelajari hal tersebut, perhatikan. Orang kalau misalnya tidak faham bahwasanya zahirnya saja yang bertentangan, padahal isinya tidak, karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti orang akan beranggapan bahwasanya jika ayat Allah bertentangan, maka salah satu di antara kedua ayat berarti dusta. Salah satu di antara ayat tersebut berarti bohong. Bagaimana hal yang seperti ini kemudian bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini pondasi kita kaum muslimin. Kalau kemudian pondasi yang di atasnya kita berdiri rapuh, bahwasanya ada ayat yang dusta, ada kabar yang tidak benar, hancur bangunan kita. Karena pondasinya rapuh, maka rumahnya hancur. Apalagi kemudian kita mau bahas yakni finishing bangunan, atapnya, jendelanya enggak bisa. Karena apa? Karena pondasinya, tiang-tiangnya enggak kuat. Kenapa? Ada kabar yang bohong di Quran. Ada kabar yang tidak benar dalam Al-Quran. Makanya kita pelajari ini. Prinsip. Supaya kemudian kita tidak, yakni goyah. Karena orang-orang yang menyerang Islam, bukan saja orang dari luar Islam. Terkadang mereka sudah ada di dalam Islam. Kemudian menebarkan syubhat-syubhat, hingga kemudian muncul dalam hati ini keragu-raguan. Ya, musuh dalam selimut. Muslim dia. Menggunting dia dalam lipatan. Hah, istilahnya Pak Zainuddin MZ. Tuh. Dari dalam dihancurin. Karena kalau menggunting dalam lipatan, kain Anda lipat, gunting, ketika Anda buka, hancurnya banyak. Ini yang sangat kita takutkan. Zahirnya dia adalah Muslim. Namanya Islami. Tapi kemudian perkataan-perkataannya memberikan keraguan-keraguan kepada kaum muslimin yang enggak belajar. Tapi kalau yang belajar, yang ngaji, dia faham. Bagaimana kaedahnya. Walaupun mungkin secara umum dia faham. Karena semua dari sumber yang sama, tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Oke, kembali kepada rekap. Kata beliau hafizahullah ta'ala, kemudian maksudnya yang diperkokoh dan diperindah, kabar-kabarnya benar, perintah dan larangannya adil, tidak ada yang terzalimi. Anda melakukan amal baik, ya dapat pahala. Anda melakukan amal buruk, ya Anda kemudian menanggung dosa. Adil kok. Adil. Lafaz-lafaznya fasih dan makna-maknanya jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Quran ini tidak dihapus dengan satu kitab sebagaimana dihapusnya kitab-kitab dan syariat-syariat terdahulu. Al-Quran yang menghapus bahkan. Muhaimin Al-Quran itu untuk kitab-kitab sebelumnya. Kebenaran kitab sebelumnya. Apalagi kedustaan yang mereka buat-buat pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu hakim. Pemutus. Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, maksudnya Allah mengokohkan sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan dan pertentangan. Kita pelajari pada poin sebelumnya, zahirnya ada, tapi itu untuk orang yang kurang ilmu. Zahirnya ada, tapi itu untuk orang yang kemudian tidak mentadaburi Al-Quran. Zahirnya ada, dan itu kembali kepada yakni ijtihad seorang yang alim. Tapi sebenarnya semuanya tidak ada pertentangan karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kan kalau prinsipnya sudah bagus seperti itu enak. Al-Quranul Karim, sabda Nabi Muhammad dari sumber yang sama. Tidak pernah akan berbeda. Raja Najasyi ketika dia, yakni tentunya dia adalah raja yang bijak. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengirim utusannya agar Raja Najasyi mau mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah yang kedua itu, dia tidak mendengarkan satu sisi cerita saja dari utusan kafir Quraisy. Tentu yang kala itu adalah Amr bin As dan sahabat yang lain. Tapi kala itu mereka masih di atas kesyirikan, walaupun kemudian mereka nanti masuk Islam. Dituduhkan tuduhan macam-macam kepada kaum muslimin yang hijrah ini. Ini ada orang masuk ke negerimu, hai raja, mereka ilegal. Enggak bawa visa mereka dari Mekah, raja. Di sana mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, masuk ke sini enggak ikut agama kamu juga. Orang-orang bodoh mereka itu. Maka kembalikan sajalah kepada kami. Bayangkan ya, orang kafir Quraisy. Dan ini diantara bukti perbedaan yang ada itu berkaitan dengan agama, perkara akidah, tauhid. Karena kalau misalnya kaum muslimin hijrah, pergi gitu ya dari Mekah, harusnya kan mereka senang. Oh pada hijrah ya? Udah pergi aja semuanya. Muslimin pergi aja semuanya. Mau ke Habasyah kek? Mau kemana kek? Pergi. Enggak, dijemput sama mereka. Karena mereka maunya semua orang itu kembali ke agama nenek moyang nyembah berhala. Kalau enggak, ya kami siksa. Nah, kemudian Raja Najasyi, karena dia bijak, dia tidak mau dengarkan satu sisi cerita. Dipanggillah wakil dari kaum muslimin dan Ja'far bin Abi Thalib yang menerangkan semuanya. Sudah dia mendengarkan, diterangkan apa itu Islam secara singkat oleh Ja'far. Akhirnya, yakni penawaran dari orang-orang kafir Quraisy, dan sebelumnya mereka sudah sogok uskup-uskupnya itu. Mereka sudah kasih hadiah uskup-uskupnya itu supaya nanti ketika dikonfrontir mereka bantu kami di hadapan raja. Tak taunya rajanya bijak. Hadiah disuruh dikembalikan dan kaum muslimin tetap di sini, aman kalian di sini. Hari berikutnya Amr bin As belum putus asa dia. Dia masih rayu raja agar dikembalikan. Raja, kaum muslimin ini mengatakan sesuatu, perkataan yang besar tentang Nabi Isa. Karena Raja Najasyi Kristen ya. Oh ya, dipanggil lagi dan diterangkan kembali. Apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa? Lalu Ja'far menerangkan, saya katakan yang Nabi Muhammad katakan. Dia hamba Allah, dia Rasul Allah. Dia tercipta dari kata-kata kun atau kalimat kun. Sebelumnya Allah ciptakan ruh, ditiupkan ke perut Maryam, dan Allah katakan kun jadi. Lalu Raja Najasyi ngambil kayu, dan kemudian dia katakan, yang kamu katakan tidak lebih panjang daripada kayu ini. Persis seperti ini seharusnya keyakinan. Dan dia mengatakan, tidak muncul kecuali dari sumber yang sama. Yang dia dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa Nabi Isa, muncul dari sumber yang sama. La yakhruju min mishkatin wahid. Sungguh yang kamu katakan tentang Nabi Isa, sungguh yang kamu katakan tentang Islam dan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, keluar muncul dari lentera yang sama. Karena semuanya dari Allah. Tidak ada pertentangan. Nah ini, ya ini tentunya sebelum mereka rubah-rubah ya. Prinsipnya pun bagus, makanya kemudian dia masuk Islam. Dan Nabi Muhammad mensalatkannya salat gaib. Hanya itu riwayat yang disebutkan Nabi Muhammad salat gaib. Karena hukum asal salat jenazah, fardu kifayah. Sebagian kaum muslimin melakukan, gugur untuk yang lain. Sekalinya kita salat jenazah pun, salat gaib pun, siapa dulu yang meninggal? Kalau dia standar seperti kita orang biasa, atau ada paman kita, atau kakek kita di kota tertentu sudah meninggal dan ada yang mensalatkan, cukup. Anda enggak perlu salat gaib. Tapi kalau mereka di satu negeri tidak disalatkan, kita tahu mungkin dia tidak disalatkan, silahkan salat gaib. Tapi kalau dia seorang alim ulama, dia orang memiliki sumbangsih yang luar biasa untuk Islam, salat gaib kita. Kenapa? Karena melihat kadarnya. Itulah praktik Nabi Muhammad kepada Najasyi. Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih rekam. Allah mengokohkan sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan dan pertentangan. Allah Ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya mutasyabih. Nah, ini yang kedua. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathani. Dalam surah Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Makanya Anda harus angkat topi hormat kepada para penghafal Al-Quran. Kepada para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena enggak gampang. Ayatnya itu mirip-mirip. Dalam Al-Qur'anul Karim, itu satu halamannya minimal atau kurang lebih lah ada 20 lafzul jalalah Allah dan asma dan asmal husna. Per halaman kurang lebih 20. Ya lafaz jalalah Allah atau asma dan sifatnya Ghafurur Rahim, Alimun Hakim, Alimun, mirip semuanya. Dan mereka bisa hafal itu. Enggak ketukar satu dan yang lainnya. Alimum bima ya'malun, alimum bima ta'malun, ya'malun, ta'malun. Kebolak-balik, apalagi surah Muhammad, kum hum kum hum kum hum semuanya. Untuk orang yang paham bahasa Arab mungkin lebih mudah. Bagaimana siaknya, konteksnya, oh ini berarti kum kalian, oh ini berarti hum mereka. Tapi kalau enggak, ketukar-tukar. Kalau Anda jadi imam dan Anda ketukar, di jamaah itu ada yang juga paham bahasa Arab, bahkan mungkin hafal. Jadi aneh rasanya. Harus menghormati kepada para yakni penghafal Al-Quran. Karena tidak gampang. Allah turunkan ia serupa mirip-mirip. Bukan berarti kemudian yakni tidak ada lafaz yang lain, no. Itulah di antara ya ini bagaimana Allah ingin menekankan makna tertentu agar kemudian menancap di hati ini. Wallahu a'lam bishawab. Di Al-Quran itu Ghafurur Rahim enggak kehitung itu. Ghafurur Rahim sangat banyak. Maha pengampun, maha penyayang. Tapi ada orang putus asa dari rahmat Allah. Padahal dia tahu yang ayat seperti itu berulang luar biasa banyak. Tapi dia tidak mengerti maknanya. Hingga kemudian ketika dia bermaksiat atau dia lanjut dengan maksiatnya. Karena putus asa. Syaitan akan membisikkan selalu, ah sudahlah dosa kamu banyak banget. Ngapain juga ke masjid? Sok-sokan ikut kajian juga. Kamu gak pantas udah ke masjid. Coba lihat, ingat-ingat masa lalu. Wah buruk banget, hitam. Gak usah lah. Akhirnya putus asa. Kenapa? Karena enggak belajar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas, Allah ampunannya luas, maka bertaubat. Itu contoh cuman satu ayat potongan Asmaul Husna misalnya. Atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mah satu-satunya sifat Allah Subhanahu wa taala yang terulang dengan tiga wazan timbangan bahasa yang berbeda, itu adalah Maha Pengampun. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Artinya semuanya sama, tapi dengan tingkatan yang berbeda. Artinya semuanya maha pengampun. Tapi beda tingkatan. Dari keterangan Syekh Abdul Razzaq. Maha pengampun. Kalau bisa kita berikan gitu ya, aklamasinya ya. Maha pengampun. Maha-maha pengampun. Maha pengampun. Cuman satu nama itu yang levelnya ada tiga tingkat. Dan kita gak paham itu. Hingga kemudian lanjut dengan bermaksiat dan putus asa dari ampunan. Salah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, maksudnya serupa dalam keindahannya. Ketika Allah Ta'ala mensifatkan Al-Quran dengan muhkam, maka yang dimaksud ialah bahwa semua ayat Al-Quran adalah hak atau benar. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada senda gurau di dalamnya. Ketika Allah mensifati Al-Quran dengan mutasyabihat, maka yang dimaksudkan dengannya ialah bahwa sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dan di dalam kebenaran, kejujuran, keindahan. Bahkan ayat-ayatnya juga serupa. Lanjut bahasan hari ini. Makna muhkam dan mutasyabih bermakna khusus. Walaupun sudah disebutkan di muqaddimah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ayat-ayat ia di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa artinya nanti? Itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an, karena ia diturunkan secara global. Satu makna global adalah muhkam. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Apa itu muhkamat? Apa itu mutasyabihat? Inilah bahasan kita. Dalam ayat ini makna muhkam tidak sama dengan makna mutasyabih. Sebagaimana bahasan umum atau definisi umum. Semua Al-Quran muhkam, semua Al-Quran mutasyabih. Dengan makna muhkam artinya kokoh, indah, rapi, mantap, semuanya benar. Atau kemudian yang mutasyabih, bahwasanya ayat-ayatnya, keindahannya, semuanya serupa. Itu umum. Tapi di sini, dalam ayat ini, makna muhkam tidak sama dengan makna mutasyabih. Berikut penjelasannya, perhatikan. Pendapat pertama, muhkam ialah ayat yang diketahui makna dan maksudnya. Ini di antara perkataan Imam Ibnu Katsir. Muhkam ialah ayat yang diketahui makna dan maksudnya. Khususnya apalagi untuk orang-orang Arab ya. Yang dengannya mereka berbicara, yaitu dengan bahasa Arab. Ketika disebutkan kuru misalnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuru. Itu orang Arab langsung faham. Karena itu bahasa mereka. Kalau enggak haid, ya suci. Mereka tahu. Kalau kita baca tafsir dulu. Muhkam ialah ayat yang diketahui makna dan maksudnya. Sedang mutasyabih adalah ayat yang Allah Ta'ala sembunyikan tentang ilmunya. Seperti waktu terjadinya hari kiamat, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, dan lainnya. Ini adalah pendapat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, serta pendapat Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan selain keduanya. Dan di antaranya Imam Ibnu Katsir juga ikut pendapat ini. Bahwasanya Al-Qur'an muhkam adalah ayat yang diketahui maksud dan maknanya. Kata beliau, wa bayyinatun wadhihatud dalalah laltibasa fiha ala ahadin minan nas. Kata beliau, yakni mengenai makna muhkam, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya tidak tersembunyi pada seorang manusia, siapapun faham. Itulah makna muhkam. Nah, kemudian pendapat kedua. Muhkam ialah yang memiliki tafsir dari satu sisi saja. Sedang mutasyabih ialah yang memiliki lebih dari satu penafsiran. Tapi kita tahu bahwasanya penafsiran yang berbeda untuk Al-Quran itu kan bukan seperti berbeda pendapatnya para ahli fikih yang terkadang betul-betul ada paradoksi, ada tadad. Tapi kalau tafsir Al-Quran, ia menguatkan satu dan yang lainnya. Semua bisa dimaknai dengannya. Karena ia lebih kepada macam atau varian. Seperti para ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Qadar, Al-Qadar itu maknanya semuanya benar. Tentang Lailatul Qadar. Satu, ia bermakna kemuliaan. Mulia, jelas. Kenapa? Dari semua bulan, Allah pilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Mulia dia. Yang kedua, Al-Qadar bermakna atau dengan makna sempit. Kenapa? Karena semua malaikat turun. Plus juga Jibril turun. Hingga di malam itu, langit Allah sampai ke bumi penuh sesak sempit. Dan itu juga menunjukkan kemuliaan. Makhluk. Ya, jenderalnya atau pimpinannya para malaikat juga turun. Cukup untuk menunjukkan malam itu malam, yakni yang istimewa. Hingga kemudian kita harus memburuknya nanti, insyaAllah di 3-4 hari mendatang. Dan yang ketiga, Al-Qadar dengan makna takdir. Ya, karena memang di malam itu, dan semuanya ada dalam surah Al-Qadar, ditentukan penulisan ulang takdir tahunan. Dari Allahul Mahfud, makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebagian atau bahwasanya malaikat Allah tahu kejadian selama setahun, karena di malam itu ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini saling menopang satu sama lain. Tidak seperti yakni pada bahasan fikih yang kadang-kadang memang yakni ada pertentangan yang jelas, ada paradoksi ya, beda ya. Pendapat kedua, muhkam ialah yang memiliki tafsir dari satu sisi saja, sedang mutasyabih ialah yang memiliki lebih daripada satu penafsiran, multi tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Kayak misalnya ayat-ayat yang padanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan sesuatu dari asal penciptaannya kita faham. Allah sebutkan langit, Allah sebutkan bintang, Allah sebutkan lautan, bla bla bla. Enggak ada makna yang lain, lawang kita tahu kok. Itu diantara makna, yakni muhkam. Dan yang disebut oleh para ulama, ia adalah mujmal. Dari asal lafadznya kita faham. Tapi ada kemudian ayat-ayat yang harus ada penafsirannya. Contoh seperti yang tadi. Apa itu makna kuru'ah? Dan perempuan-perempuan yang ditalak, mereka memiliki masa iddah tunggu 3 kuru'. Apa itu kuru'? Enggak langsung paham kita makna itu kecuali kemudian mempelajari tafsirnya. Ketiga, muhkam ialah yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan penjelasan. Sedang mutasyabih ialah yang membutuhkan penjelasan. Inilah spesifik pembahasan ulama usuliyin tentang mujmal dan mubayyan. Jelas dan yang harus dijelaskan. Contoh tadi seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Pendapat keempat, muhkam ialah ayat-ayat nasikh, penghapus. Sedang mutasyawih adalah ayat-ayat mansukh, yang dihapus. Ini pendapat yang keempat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' dan Rabi' bin Anas dan As-Suddi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ada segolongan ahli tafsir terdahulu berkata, muhkam adalah nasikh yang menghapus dan mutasyabih adalah mansukh yang dihapus. Jadi para ulama usuliyin lebih tepatnya ini di antara mereka yang berpendapat muhkam itu mujmal, muhkam itu nasikh. Muhkam itu global. Muhkam itu yang menghapus. Sisanya berarti mutasyabih. Ia harus diterangkan. Ia terhapus. Jadi begitu banyak pendapat ya. Udah puasa-puasa, pagi-pagi belajarnya kayak gini ya. Bawaannya pengen minum jadi. Nih, minum. Karena kalau di tangan kan, tangan aman. Kok diminum? Wow, pencernaan lancar ya. Plus masuk rumah sakit dulu tapi. Atau Anda mabuk karena ada alkoholnya. Ada orang teler, minum apa nyawajar? Sanitizer jadi. Enggak keren amat gitu ya. Orang kalau misalnya nyebutin minuman keras yang mahal gitu kan. Haram sih tapi keren juga karena mahal. Mau minum apa nyawajar? Itu panglang di masjid ya, sanitizer. Enggak modal amat ya. Daripada oplosan, mending ini alkohol 70%. Cuman ya harus diperlancar dengan air karena dia rada kental. Jadi dia oplos lah ya. Ngomong apa sebenarnya ini? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ada segolongan ahli tafsir terdahulu, bukan cuma ahli tafsir berarti, ahli usul juga demikian. Muhkam adalah nasikh yang menghapus dan mutasyabih adalah mansukh yang dihapus. Dan di Quran memang ada yang demikian ya. Nanti belajar sama Ustaz Fauzan ya tentang usul itu. Yang dimaksud oleh mereka wallahu alam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 52, fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat inilah kemudian para ulama tersebut berpendapat, yang artinya adalah tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi yang dihapuskan dari yakni seseorang karena itu bisikan syaitan, makanya maknanya mansukh, terhapus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya dengan yang muhkam tentunya. Jadi dari tafsiran ayat ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya muhkam itu adalah nasikh, kemudian yakni mutasyabih itu adalah mansukh. Ini ada 4 pendapat. Nah, sebagai kesimpulan perhatikan, dan kita tutup dengan ini. Maka pengertiannya, seluruh ayat Al-Quran adalah muhkam. Sedang yang mutasyabih adalah apa yang dilemparkan keraguan-raguan padanya oleh syaitan. Kemudian Allah menghapus dan menghilangkannya. Bukan menghapus apa yang disyariatkannya. Artinya bisikan yang kemudian masuk ke diri ini dari syubhat-syubhat syaitan, itulah yang dimaksudkan dengan mutasyabih. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan ia dengan ayat-ayat yang muhkam, penghapus yang maknanya jelas. Wallahu alam bisawab. Dilihat dari 4 yakni pendapat ini, maka yang pertamalah kemudian yang paling banyak yakni dengannya para ulama berpendapat bahwasanya yakni muhkam ayat yang diketahui makna dan maksudnya, dan mutasyabih tentunya perlu keterangan ahli tafsir. Wallahu alam bisawab. Itulah kenapa kita belajar tafsir. Karena ayat-ayat tertentu, bahkan banyak ayat, yakni para ulama lah yang menerangkan kepada kita apa maksudnya. Ulama di sini tentunya sejak dari zaman para sahabat. Baru kemudian yang berikutnya tabi'in dan selanjutnya. Yang kita dapatkan di zaman kita sekarang seperti tafsir Sa'di, seperti tafsir Aisyarut Tafasir, itu semuanya tafsir birra'i, tafsir dengan pendapat mereka. Tapi kalau pian perhatikan, mereka merujuk kepada ahli tafsir sebelumnya. Pian kalau lihat tafsir Sa'di, itu potongan-potongan dari tafsir Ibnu Katsir, cocokin aja, nggak keluar dari situ. Hanya tafsir Ibnu Katsir luar biasa luas. Sa'di langsung poin, cep, maknanya langsung. Ibnu Katsir luas memberikan maknanya. Itu contoh. Bolehkah demikian? Boleh. Lawang rujukannya adalah, yakni cara menafsirkannya benar. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sabda, Al-Quran kemudian dengan pendapat para sahabat, Al-Quran, dan dikembalikan ke bahasa induknya, yaitu bahasa Arab. Itulah metode penafsiran yang benar. Itulah yang kemudian ditapaki oleh para ahli tafsir Ahlus Sunnah. Imam Tabari, Imam Qurtubi, Imam Syafi'i. Seperti itu metodenya. ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan sabda, di satu ayat itu bisa sampai 20 hadis Nabi Muhammad. 10, 20 bahkan mungkin lebih. Untuk satu ayat, Ibnu Katsir bisa menyampaikan hadis begitu banyak untuk satu ayat. Makanya segitu karangannya. Tapi begitu Anda dapatkan tafsir Sa'di satu jilid doang. Kenapa? Dia langsung ambil intinya. Dan intinya itu kalau kita rujuk terkadang ngeplak perkataan Ibnu Katsir yang ada di situ. Walaupun beliau juga cantumkan. Karena itulah amanah ilmiah. Jangan sampai kemudian kita yakni mengambil karya orang kemudian mengatasnamakan kita. Kayak teman-teman ini sebagai penutup, kayak teman-teman juga ketika bikin mikroblog artikel tapi dijadikan pick beberapa gitu yang belum sebutkan, Za, kasih sumbernya di picknya. Karena tidak sedikit orang itu enggak baca caption. Padahal di captionnya kami cantumkan bahwasanya sumber dari tulisan di atas, rumaisa.com kah, muslimafia.com kah, muslim.org kah, kita cantumkan. Tapi tidak sedikit orang tidak baca caption. Untuk menanggulangi hal yang demikian, maka sampaikan rujukannya di gambarnya. Ini loh rujukan. Supaya jangan sampai dikatakan kita ngambil karya orang. Enggak. Walaupun ulun secara pribadi sudah izin dengan para ustadz itu. Ustaz, saya akan bikin pick versi saya. Boleh? Silahkan Ustaz. Tapi dari artikel antum, silahkan. Secara pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Syekh Sa'di pun demikian. Terkadang beliau cantumkan langsung. Dan berkata Imam Ibnu Katsir. Karena memang dari situ rujukannya. Cuman bukan penafsiran yang luasnya. Tapi sudah makna intinya. Makanya akan didapati, yakni tidak seluas itu penafsirannya. Tapi cukup. Makanya banyak asatidah secara nasional gitu ya, Sa'di menjadi rujukan karena cukup mudah untuk semua kita yang pemula. Kalau misalnya naik lagi silahkan ke Ibnu Katsir, naik lagi Qurtubi, Tabari, lebih luas lagi. Hadis-hadis yang lemah pun mungkin Anda akan baca di sana. Seperti tafsir Al-Qurtubi mudah saya tidak salah. Banyak hadis lemahnya. Cuma kata Syekh Uthman Al-Khamis, terkadang unik kata beliau. Untuk memaknai atau mengetahui penafsiran satu ayat, tidak bisa kita memahaminya dengan baik kecuali dengan cerita ini. Tapi ceritanya lemah. Tapi cuma dari sisi itu kita bisa memahami. Kita Syekh Qurtubi. Tapi itu luas ya. Itu bacaannya Sa'diranda dan yang lain. Kita Sa'di aja lah ya. Mencukupkan apa adanya ya. Makanya kalau pengen dapat kayak karangan Ustaz Firanda yang tafsir juz amma, waduh itu luasnya luar biasa. Makanya enggak selesai-selesai diajarkan di Intan. Kenapa? Ulun merasa sayang kalau ulun skip. Kenapa? Keterangannya luar biasa dari Qurtubi, dari Tabari, Ibnu Katsir itu sudahnya, tapi kita dapatkan hasil rangkuman yang luar biasa. Karena kurikulum di Intan kan juz amma karangan Ustaz Firanda. Waduh, luas sekali. Bahas surah Al-Bayyinah, bahas surah Al-Bayyinah itu tentang liberal beberapa halaman. Karena memang beliau sangat menguasai. Waduh, ini diterangkan enggak ya? Kalau enggak diterangkan sayang. Diterangkan juga anak-anak mungkin pusing, masih SMP. Apa itu liberal? Tapi ulun terangkan. Wallahualam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat syarat dan khilaful. Mohon maaf. InsyaAllah di pertemuan mendatang kita akan masuk kepada dalil-dalil tentang muhkam dan mutasyabih. Baru perkataan ulama salaf tentang hal tersebut. Karena nanti ujungnya dari semua bahasannya adalah sikap kita. Walaupun itu sudah ada di judul. Ini adalah sikap. Judulnya ini adalah sikap kita seharusnya. Ini di antara bentuk penulisan beliau juga. Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid. Para ulama itu kalau ngasih judul itulah inti bahasan. Imam Bukhari seperti itu juga. Ketika beliau ngasih judul, itulah inti pendapat yang beliau yakni anut. Ini juga mengimani ayat-ayat mutasyabih dan kemudian mengamalkan ayat yang muhkam. Ini inti sebenarnya. Ujungnya itu nanti ke sini walaupun kita belajar detailnya, tapi poinnya adalah poin keenam ini. Wallahu alam bisa. Subhanakallahumma bihamdika. Sebelum tutup sudah dibagi. Yang sudah daftar tapi belum ngambil, habis ini ambil aja. Saya lupa, harusnya tadi di awal saya sebutkan ada 6 ya. Ada 6 buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang sudah daftar ke Akh Sufyan, silakan ambil habis ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.